Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, juga dan umatnya yang senantiasa turut patuh kepada Rasul. Mudah-mudahan dalam kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelah sana. Jamaah masih dalam Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sudah mampu bahwa di hari Rabu itu kajian Zikrullah yang telah berbagai disampaikan diantaranya oleh Bapak Haji Bajun Asol, oleh Bapak Arif Ikhwani, dan sekarang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Dr. Fiyuddin, yang mana beliau kita sering melihat ya tampil di beberapa stasiun televisi swasta, di TVRI, di Trans TV ataupun di lain. Kalau ibu dan bapak lihat pada subuh ya, tapi Wakil Din mengisi ceramah. Dan alhamdulillah pada siang ini beliau akan memberikan kajian kepada kita semua. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. حضرين حضرات sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, para anggota majlis yang terhormat, maksud saya majlis taklim Telkom, tidak salah saya sebut anggota majlis yang terhormat karena sekarang majlis taklim lebih terhormat dari majlis permusyawaratan rakyat. Siang ini kita akan mengaji dan kajian akan kita berikan judul mengenal diri menggapai ilahi. Kalau dalam dunia pesantren, istilah ini sudah populer dengan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Pada bagian awal akan kita bahas tentang pengertian-pengertian dasar paradigma kemanusiaan. Apa itu paradigma? Paradigma artinya cara kita melihat dan memahami realitas. Kita punya gak mikrofon yang wireless? Ada? Ya, supaya saya lebih bisa. Nah, bagaimana kita memahami diri kita? Bagaimana kita memahami diri kita? Kalau kita ditanya apa itu manusia, jawaban bisa beragam. Bahkan kalau ditanya sejak kapan kamu jadi manusia, umumnya orang akan menjawab sejak lahir. Kenapa kamu katakan jadi manusia sejak lahir? Sebab sejak tubuhku ini terlahirlah aku mulai jadi manusia. Jadi dikatakan jadi manusia sejak lahir, maksudnya sejak tubuh terlahir. Setidak-tidaknya sejak tubuh terbentuk sebagai janin dalam kandungan ibu. Kalau dikatakan jadi manusia sejak tubuh terlahir, berarti yang dianggap sebagai manusia hanya sebatas tubuh biologisnya saja. Ya, banyak orang mengartikan dirinya manusia itu adalah tubuh biologis. Banyak orang mengartikan manusia dirinya adalah tubuh ini, tubuh biologis. Sehingga ketika ditanya sejak kapan jadi manusia, sejak tubuh ini terlahir. Kalau yang kita anggap manusia itu hanya sebatas tubuh, berarti kita sudah menggunakan pandangan yang materialistik, pandangan yang kematerian. Yang dianggap manusia itu hanya sebatas tubuh material. Hal-hal yang non-tubuh, hal-hal yang non-ragawi, lalu dianggap tidak penting. Kalau manusia hanya diartikan sebatas tubuh biologisnya saja, manusia hanya tubuh, lalu apa bedanya yang kiri dengan yang kanan ini? Sama-sama maco, dadanya berbulu, kan begitu kata iklan. Oleh sebab itu, Anda yang dadanya berbulu, hati-hati, itu indikasi proses evolusi yang belum tuntas. Nah, inilah kalau kita mengartikan manusia hanya sebatas tubuh biologisnya saja, kita menjadi sulit membedakan yang kiri dengan yang kanan, karena lagaknya pun sama, hanya beda pakaiannya saja, satu berjas berdasi. Ketika orang mengartikan manusia hanya sebatas tubuh, mereka pun mengartikan pusat kemanusiaan adalah otak. Dan proses belajar diartikan ngisi otak. Lalu diasumsikan otak itu akan bekerja secara mekanistik. Sehingga kalau bagus yang diisikan, bagus pula outputnya. Jelek yang diisikan, jelek pula keluarannya. Seakan-akan tidak ada kemungkinan bagus yang diisikan, jelek keluarnya. Atau jelek diisikan, bagus keluarnya. Karena orang menganggap manusia itu hanya semata-mata tubuh, dan organ diri manusia adalah organ-organ yang mekanistik. Ini kita lewati saja. Maka sekarang kita bahas tentang nafs dulu. Terserap ke bahasa Indonesia menjadi nafsun. Nafsu. Nafsun terserap menjadi nafsu. Apa itu nafsu? Amarah. Orang sering mengartikan nafsu itu dorongan-dorongan jahat, hasrat jelek. Lu nafsu amat ngelihatnya. Padahal kalau kita lihat hadis Nabi yang populer ini, ibda binafsika, mulailah dengan nafs, mulailah dengan dirimu. Nafs bermakna diri. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada suatu nafs, kepada seseorang. Nafs bermakna seorang. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang telah mencipta kamu dari nafs, dari pribadi yang satu. Nafs bermakna pribadi. Surat Az-Zumar ayat 6. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap nafs, setiap individu mencermati apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Jadi dari hadis dan ayat-ayat tadi, nafs artinya adalah diri. Satu diri, satu nafs. Satu orang, satu nafs. Satu individu, satu pribadi, itu satu nafs. Maka orang Arab suka berujar, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Makan bareng, bayar nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Masing-masing individu. Satu, satu orang, satu pribadi. Satu individu, satu nafs. 2, nafsani. 3, 4, banyak jamaknya apa? Anfus. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, kaum Inggrisnya community, kecuali perubahan itu dimulai oleh anfus, individu-individu, pribadi-pribadi di dalam komunitas itu. Jadi satu orang nafs, dua nafsan, banyak anfus. Orangnya banyak pada mati, mampus. Arab Bandung. Jadi jelas kalau begitu, makna nafs bukan dorongan jahat, bukan hasrat jelek. Dalam Quran, dalam hadis, nafs adalah individu, pribadi. Yang mana yang disebut nafs kita, diri kita? Dalam surat Al-Insan, namanya saja surat Insan, surat tentang manusia, ayat 1. Allah mengingatkan bahwa yang namanya insan itu sebenarnya sudah dicipta sejak dulu. Tetapi dulunya itu insan lam yakun syai'an madzkura. Insan itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Insan sudah ada tapi belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Insan yang bagaimana itu? Sesungguhnya ketika Allah mencipta manusia, yang pertama dicipta bukan tubuh fisik biologis ini. Tubuh ini terbentuk kalau ibu kita sudah hamil, terbentuk tubuh. Tapi jauh sebelum ibu bapak kita kawin pun, kita sudah dicipta. Dan ketika Allah mencipta manusia, yang dicipta bukan tubuhnya. Insan itu adalah insan yang berwujud rohaninya. Diri manusia itu, pribadi manusia itu, individu yang dicipta itu adalah individu yang spiritual, yang rohania. Dicipta di alam lahud, alam dimensi ketuhanan, di langit sana, somewhere, entah di mana. Namun meskipun dicipta di sisi Allah, bukan untuk terus tinggal di sana. Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu dicipta, dipersiapkan untuk menjadi khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi, yang akan mengurus, mengatur kehidupan muka bumi. Kamu bakal diturunkan ke bumi untuk bekerja. Karena itu hidup harus diisi dengan bekerja. Tapi kalau dia diturunkan secara rohaniahnya saja, bagaimana dia bekerja di bumi? Bagaimana dia menggali tanah untuk bikin bendungan, mencegah banjir dan longsor? Sulit hanya dengan ruhnya. Dia membutuhkan sarana fisik. Untuk itu Allah siapkan lebih dulu sarana fisik. Dari tanah bumi dibangunlah tubuh yang disebut dengan bashar. Dan manakala bashar, tubuh biologis ini sudah siap, barulah si manusia rohani yang itu diturunkan dari sisi Allah, ditiupkan masuk dalam bashar. Jadi yang mana yang sebenar-benar manusia? Manusia yang sebenar-benar manusia adalah yang rohani. Sebab tubuh ini hanya cangkang, wadah, sekaligus alat. Manusia yang dicipta dengan membawa misi dan tujuan hidup adalah manusia rohania. Manusia yang dicipta dengan membawa idealisme, cita-cita, dan mengemban tanggung jawab adalah manusia yang rohania, bukan tubuh. Hal ini lebih rinci dijelaskan dalam surat Sad ayat 71. Inni khaliqum basyaran min tin. Sesungguhnya akulah pencipta basyar dari tanah. Apa itu basyar? Yang dimaksud dengan basyar ini tubuh ini. Tubuh biologis kebinatangan, sebatas tubuh fisik. Dan basyar itu terdiri dari tiga. Basyar terdiri dari tiga komponen. Komponen jasad, corporeal body. Inilah yang dicipta. Kurang jelas.